السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyad Sari fi Syarh Sunnah Lilbarbahari. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu kelompok, dan satu kelompok ini adalah Ahlul Hadis, Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, وعقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها واعتقاد معناها الذي تدل عليه باللسان العربي وإمرارها كما جاءت بلا كيف بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أمة واحدة وأن الاختلاف والافتراق مبتدع إلى آخر ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan akidah mereka, kelompok yang selamat ini, illa wahidah, kecuali satu kelompok, yaitu kelompok yang selamat. Dan akidah mereka fi tauhidil asma'i was sifat, dalam menetapkan al-asma' was sifat, tauhid sebagaimana yang kita kenal dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian, bit tatabbu'i wal istiqra', berdasar pada dalil-dalil yang ada dari Al-Kitab was Sunnah. Tauhid al-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah, dan Tauhid al-Asma'i wa-Sifat. Dan sekarang yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah adalah tentang permasalahan Tauhid al-Asma'i wa-Sifat. Mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam masalah al-Asma' wa-Sifat. Asma'ullahil Husna wa-Sifatullahil Ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Bagaimana akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam masalah Tauhidul Asma wa Sifat? Maka kata beliau rahimahullah, dan akidah mereka Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam masalah Al-Asma wa Sifat huwal imanu biha, mengimaninya. Ahlu Sunnati wal Jamaah mengimani al-asma' was-sifat, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menamai zatnya dengan nama-nama yang tinggi dan mulia, dan mensifati zatnya dengan sifat-sifat yang agung dan mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-asma' was-sifat, maka demikianlah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimani al-asma'u was sifat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwal imanu biha, mengimaninya. Wa i'tiqadu ma'naha allati tadullu alaihi bil lisanil arabi, dan juga meyakini makna yang terkandung dari al-asma' was-sifat tersebut. Semisal Allah Tabaraka wa Ta'ala menamai zatnya dengan As-Sami' Al-Basir. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama As-Sami' zat yang maha mendengar. Al-Basir zat yang maha melihat. Maka nama-nama dan sifat-sifat, maka nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini terkandung padanya sifat yang tinggi dan mulia. As-Sami' zat yang maha mendengar memiliki sifat As-Sam' mendengar. Al-Basir demikian pula melihat memiliki sifat Al-Basar. Al-Alim memiliki sifat Al-Ilmu. Al-Qadir memiliki sifat Al-Qudrah dan seterusnya. Setiap nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna pasti terkandung padanya As-Sifatul Ula, sifat yang maha agung dan mulia. Inilah keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Tidak seperti kelompok-kelompok sesat dari kalangan Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Alasannya apa? Alasannya karena kata mereka ingin melakukan tanzih, mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keserupaan dan kesamaan terhadap makhluknya. Kalau kita berikan nama dan sifat bagi Allah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sama dengan makhluknya. Sehingga mereka membuang, menafikan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Muncul berikutnya, Al-Mu'tazilah mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan hanya menetapkan nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki nama, namun tidak memiliki sifat. Berikutnya muncul Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, menetapkan sebahagian nama dan sebahagian sifat sesuai dengan yang mereka kehendaki. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sekian sifat wajib dibatasi oleh mereka. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha tinggi dan mulia, maha sempurna. Berdoalah kalian kepada Allah dengan memanggil nama-nama Allah Azza wa Jal. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengimaninya, beriman dengan kandungan-kandungannya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan 99 ini disepakati oleh para ulama itu bukanlah pembatasan. Bukan hanya 99 nama ini saja, tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membatasi. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi. Al-Asmaul Husna hanya 99 saja. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, inilah keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk zatnya dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa imraruha kama ja'at, dan demikian pula mereka Ahlu Sunnati wal Jamaah mengimani, meyakini dan mengamalkan serta menyampaikan al-asma'u was-sifat kama ja'at, sebagaimana datang dalil-dalil tentang permasalahan ini, datang dari kitabullah, datang dari sunnah Rasulullah, itulah yang disampaikan. Bila takyifin wala tamthil, tanpa menyebutkan kaifiyah, bagaimana bentuknya takyif, an yukayyifa ala syai'in ma. Yang disebut dengan takyif itu adalah memberikan suatu bentuk pada suatu keadaan, demikian, demikian, dan demikian. Seperti misal seseorang sedang menyebutkan kondisi temannya, oh si fulan itu sekarang kondisinya demikian, misal terjadi subhanallah kecelakaan atau jatuh, ditanya, bagaimana kondisi si fulan? Si fulan itu sekarang kondisinya demikian-demikian, kakinya demikian, tangannya demikian. Sehingga tergambar pada yang mendengar bahwa kondisi si fulan itu adalah demikian. Ini takyif, menyebutkan bagaimana keadaan dan kondisinya. Ini berlaku bagi para makhluk, karena kita mengetahuinya, kaifiyah para makhluk. Tetapi bagi Allah tabaraka wa ta'ala, bagi al-asma wa sifat, tidak berlaku. Apa sebab? Kita tidak pernah mengetahuinya sama sekali. Bagaimana kaifiyah? Adapun tentang nama, al-asma wa sifat, yang kita mengetahui maknanya, kita imani. Sebagaimana azhar dari Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika ditanya tentang firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Datang seorang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat ini. Ya Imam, qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah beristiwa di atas arshnya. Al-istiwa merupakan sifat. Di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Orang ini bertanya, bagaimana bentuk Allah Tabaraka wa Ta'ala beristiwa tersebut? Maka beliau rahimahullah menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatnya sembari terlihat kecemburuannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa itu telah diketahui artinya, kita tahu, semua orang faham kalimat dari al-istiwa. Kalau dalam bahasa Indonesia yang difahami atau yang biasa diterjemahkan, bersemayam, atau seorang raja yang duduk bersemayam di atas singgasananya, di atas kursi kerajaannya. Al-istiwa ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab maknanya itu telah diketahui. Wal-kaifu majhul. Adapun bagaimananya, kaifiyah Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas arusnya majhul. Tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada berita baik dari Al-Kitab wa Sunnah bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal. Wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Mengimani adalah sesuatu yang wajib. Dan mempertanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah perkara bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka enggak pernah bertanya kepada Rasul, bagaimana kudrah Allah tabaraka wa ta'ala, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, bagaimana tangan Allah Azza wa Jal? Tidak. Al-imanu bihi wajib, mengimani adalah sesuatu yang wajib, dan mempertanyakannya adalah sesuatu yang bid'ah. Ini tentang permasalahan takyif ataupun kaifiyah. Wajib kita mengimani nama dan sifat Allah Azza wa Jal sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak mempertanyakan dan tidak pula membayangkan bagaimana bentuk dari nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Qala wala tamthil, tidak pula melakukan tamthil. Tamthil adalah menyerupakan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang sangat mirip atau serupa. Fulan yushbihu fulan, at-tamthil dan tashbih. Di sini akan disebutkan wala tashbih. Maknanya sama. At-tamthil dan tashbih maknanya sama. Hanya para ulama, mereka lebih mengutamakan ibarah dengan kalimat tamthil. Karena itulah yang datang dari Al-Quran, dari kitab Allah Azza wa Jalla, laisa kamithlihi syai'. Nafyu tamthil awla minan nafi minat ta'bir bin nafi tashbih. Menyebutkan penafian dengan kalimat tamthil ini lebih utama dibanding dengan menyebutkan penafian dengan kalimat tasybih, karena tamzil itulah yang datang dari Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Bila takyifin wala tamtsilin wala tasybih, adapun tamtsil dan tasybih adalah menyerupakan sesuatu dengan yang mirip dengannya. Sehingga dari sini kita mengetahui takyif lebih umum. Takyif itu lebih umum. Kenapa? Karena menyebutkan, menggambarkan kondisi bagaimanapun bentuknya, mengikuti apa saja, sesuai dengan yang dia bayangkan. Demikian, demikian. Ini namanya takyif. Adapun tamzil terbatas dengan sesuatu yang dia contohkan, yang dia misalkan. Contoh, si A wajahnya mirip dengan si B, karena mereka mungkin saudara kembar. Ini namanya tamzil, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang terbatas, yang mirip sekali. Adapun takyif tidak, umum. Membayangkan bagaimana kondisinya, apakah seperti ini, tinggi, besar, dan semisal itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, baik yang digambarkan dengan sesuatu yang umum, yaitu kaif, ataupun sesuatu yang terbatas, yaitu tamzil, kedua-duanya tidak berlaku bagi sifat Allah Azza wa Jal. Tidak ada dalil yang menyebutkan, baik dari Al-Kitab wa Sunnah, dan tidak pernah ada orang yang mengetahui tentang bagaimana kaifiyah sifat Allah Azza wa Jal. Wala ta'til, tanpa pula ta'til, membuang nama-nama Allah Azza wa Jal ataupun sifat-sifat Allah Azza wa Jal tanpa mengingkarinya. Ta'til meninggalkan, mengingkari. Ahlu sunnati wal jamaah tidak pernah melakukan ini. Al-asma'u wa sifat mereka tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nama bisa jadi sama, tetapi hakikat pasti berbeda. Sesama manusia saja, si fulan A namanya Muhammad, yang satu lagi B namanya Muhammad, sama-sama dari Karang Makmur misal, terlahir di Karang Makmur, tetapi hakikatnya berbeda. Kedua orang ini berbeda walaupun memiliki kesamaan dari sisi nama. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Walau antara dua benda memiliki kesamaan dalam nama, tetapi sifatnya berbeda. Ini antara makhluk dengan makhluk. Fama baluk bainal khaliq al-kamil min jami'il wujuh wal makhluk an-naqis min jami'il wujuh. Lantas bagaimana lagi mau diserupakan antara Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha sempurna dari semua sisi, dengan makhluk yang serba kekurangan dari semua sisinya? Enggak akan mungkin pernah sama. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah al-asma' was-sifat. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama, tahrif, dan tidak tertulis di sini, bila takyifin wala tamtsil wala tasybihin wala ta'til. Ada disebut di sana tahrif, yaitu merubah, memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang tidak didukung, tidak dimaukan pada lafaz tersebut. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa. Istiwa ma'lum. Kemudian mereka mentahrif makna istawa ini dengan istaula. Ini tahrif, dan ini lebih rincinya dibahas dalam kitab akidah, dalam kutub al-akidah. Dan beberapa pembahasan tentang seputar ini telah pernah kita lewati bersama asatidzah kita di ma'had ini. Barakallahu fiikum. Tayyib, kita lanjutkan. Qala wa anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajibu an takuna ummatan wahidatan. Dan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini wajib menjadi satu umat yang bersatu padu, berada di atas al-haq. Ini anjuran, ini perintah. Sehingga hadis yang pernah kita sampaikan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan, ini bukan anjuran untuk berpecah belah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yuk kita buat kelompok masing-masing supaya sunnah Rasul atau hadis Rasul ini terbukti. Bukan demikian. Tetapi justru ini adalah ancaman. Dari mana kita mengetahui bahwa ini ancaman? Dari lafadz hadis berikutnya. Kulluha finnari illa wahidah. Semua berada di neraka. Antara yang kekal di dalamnya selama-lamanya ketika kebid'ahannya sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam. Dan yang berada di neraka sesuai dengan yang Allah kehendaki. Pelaku dosa besar, demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terancam dengan neraka. Sesuai dengan yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki berapa lama dia berada di dalam neraka. Hadis ini adalah tahzir, peringatan dari Rasul agar umatnya jangan sampai berpecah belah. Agar mereka-mereka terus berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa annal ikhtilafa wal iftiraqa mubtada'un. Dan bahwasannya perpecahan, perselisihan, pertikaian itulah perkara yang baru. Itu adalah perkara yang muhdats yang diada-adakan dalam Islam ini. Semuanya jelek. Tidak ada yang namanya perpecahan itu baik. Tidak ada yang namanya perselisihan, persengketaan itu baik. Enggak ada sama sekali. Baik dalam masalah muamalah sesama manusia. Atau dalam masalah usul al-aqaid. Dalam masalah usul al-khilafu syar. Perselisihan, perpecahan itu adalah jelek. Iya, disebutkan di sana oleh para ulama tentang dua jenis khilaf yang boleh dalam masalah al-fiqhiyah. Khilafu at-tanawu' dan khilafu al-afham. Ranahnya adalah ranah ijtihadiyah. Khilafu at-tanawu' satu dalil, satu amalan masing-masing memiliki dalil. Yang ini ada dalilnya, yang itu ada dalilnya. Dicontohkan oleh mereka seperti du'aul istiftah. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini, ada dalilnya, dilakukan oleh Rasul. Ada lagi yang ketika du'aul istiftah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ada dalilnya, juga diamalkan oleh Rasul. Boleh yang seperti ini. Atau khilaful afham, terjadi perselisihan dalam memahami satu hadis, dalilnya sahih tetapi memahaminya terjadi perbedaan antara para ulama, bahkan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang seperti ini diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan adalah khilafut tabad, satu perselisihan yang menyelisihi dalil, menyelisihi al-haq. Bagaimanapun tidak ada toleransi dalam masalah ini. Semuanya adalah jelek. Ila akhir ma huwa madhkurun fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan demikianlah seterusnya yang disebutkan dalam kitab yang membahas tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa yang dianjurkan adalah bersatu dan diperingatkan dari perselisihan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.